saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Sebagian manusia beranggapan tentang kesuksesan bahwa sukses adalah ketika seseorang menjadi orang besar di dunia ini, menjadi tokoh, menjadi pemimpin, menjadi kepala negara misalnya. Sebagian lagi beranggapan bahwa orang yang sukses adalah ketika dia memiliki harta yang banyak, dialah orang yang sukses. Ada lagi yang beranggapan bahwa orang yang sukses adalah orang yang ketika di dunia menjadi orang yang terkenal. Ini karena didasari pandangan bahwa seakan-akan kehidupan dan kebahagiaan itu terletak hanya bahagia di dunia. Seperti inilah pandangan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada akhirat, bahwa sukses itu adalah ketika seseorang sukses di dunia. Padahal kita tahu kehidupan di dunia ini hanya sementara. Mereka-mereka yang sukses hanya di dunia, hanya sebentar. Menjadi orang besar, punya kedudukan, Fir'aun misalnya, punya kedudukan di bumi, di Mesir. Tapi kemudian hanya beberapa waktu saja. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hukuman kepadanya dengan ditenggelamkan ke dalam laut. Demikian pula Qarun, memiliki harta yang banyak, tetapi ternyata harta yang banyak yang dimilikinya hanya sementara. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hukuman kepadanya, ya, sehingga ditenggelamkan dia dan hartanya. Dan orang-orang yang terkenal di dunia ini, mereka hanya terkenal beberapa tahun saja. Setelah itu tidak disebut lagi namanya. Ini karena beranggapan bahwa kesuksesan itu hanya di dunia saja. Beranggapan bahwa kehidupan itu hanya di dunia saja. Padahal kita beriman, setelah kehidupan dunia ini ada alam akhirat, alam yang diberikan balasan terhadap amal yang dikerjakan oleh manusia selama di dunia. Maka pandangan seorang mukmin tentang kesuksesan adalah ketika dia berpandangan bahwa sukses itu adalah bukan hanya di dunia saja, bukan hanya memperoleh apa yang dia cita-citakan saja di dunia, tetapi dia pun memperoleh kesuksesan di akhirat. Dia bahagia di akhirat, diberikan tempat, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sukses yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika di akhiratnya seseorang ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka berarti dialah yang beruntung, dialah yang sukses. Inilah orang yang sukses. Kenapa orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari neraka sebagai orang yang sukses? Karena dia memperoleh apa yang dia inginkan dan cita-citakan di surga. Allah berfirman, walakum ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu apa saja yang kalian inginkan, apa saja yang kalian minta, kalian akan memperolehnya. Di samping kenikmatannya yang sempurna dan kekal abadi, hidup selamanya tidak kenal mati, sehat selamanya tidak kenal sakit, muda selamanya tidak kenal tua, bahagia, senang, gembira selamanya tidak pernah bersedih. Dan apa saja yang diinginkan, dia akan memperolehnya tanpa susah payah, tidak seperti di dunia. Inilah kesuksesan hakiki. Masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari nerakanya. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.